Mitra Bisnis, tahun ini rakyat Indonesia bakal memilih wakil mereka di parlemen dan juga pemilihan presiden yang baru. Beberapa pemerhati Indonesia dari luar negeri menyebut, Indonesia bisa menjadi kekuatan baru dunia jika mampu memberantas korupsi. Disebut beberapa faktor penyebab korupsi adalah upah rendah, sistem yang rumit, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi sekaligus ekonom Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda soal ini? Ada pemilu, tidak ada pemilu. Indonesia memang punya potensi menjadi kekuatan ekonomi baru, politik baru, jadi kekuatan negara yang harusnya diperhitungkan. Itu sudah tidak usah diulang-ulang karena memang berbagai macam faktor yang kita punya. Aset kita itu banyaklah kekuatannya, mulai alamnya, penduduknya, lokasi, dan sebagainya. Itu kita sudah tahu semua. Tapi masalah kita adalah memanage negeri ini tidak bisa tertib, tidak bisa disiplin, tidak bisa sehingga ketinggalan dengan nyata, ya, baik secara relatif maupun absolut dari banyak negara lain. Nah, tentu banyak hal yang menyebabkan kita menjadi ketinggalan. Bukan hanya ketinggalan, bahkan sudah mulai menjadi bangsa yang dilecehkan, pemerintah yang dilecehkan, pemerintah lemah, ya. Itu semua faktornya salah satu, tapi yang paling utama adalah memang korupsi. Karena korupsi itu telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa bernegara. Semua peluang itu diarahkan atau dimanfaatkan untuk korupsi. Jadi ya aturan hukum nggak bisa tegak. Dan aparat penegak hukumnya di Indonesia ya sangat korup. Ya istilahnya itu corruption friendly, sangat bersahabat dengan dunia korupsi. Semua birokrasi begitu. Dan ini penyakit sudah menyebar melampaui dunia birokrasi. Di swasta penyakit ini juga sudah berkembang biak gitu, berjamah di mana-mana. Apa saja itu semua orang berusaha ngakali orang lain. Sehingga dari mulai tukang parkir sampai kepada security, sampai kepada yang besar-besar. Jadi tidak ada kaitannya lagi dengan gaji rendah dan gaji tinggi. Itu perlu diingat, mau gaji tinggi sekelas petinggi-petinggi negeri juga tetap korupsi. Orang kecilnya korupsi. Jadi ini memang sudah luar biasa. Sepanjang tidak ada political will untuk menertibkan ini dengan memberikan contoh yang nyata para pemimpin berhenti korupsi. Dan ini bisa dimulai dengan penegakan hukum yang sungguh-sungguh, bukan corruption friendly. Jadi koruptor diadili malah jadi kayak selebriti gitu kan. Penjaranya masih nyaman lah gitu. Pada penegakan hukum yang sungguh-sungguh, jangan dikatakan yang melanggar HAM ini itu segala macam gitu loh. Itu kan jawaban dalam rangka untuk melindungi dunia kejahatan. Pemilu pun sudah menjadi sarang untuk orang mencari transaksi. Sehingga karena korupsi begitu besar, sehingga seolah-olah sudah dilegalkan dengan berubah menjadi masyarakat yang dikenal dengan masyarakat wangi biro. Rakyat pun ya kalau saya nyobrol kamu, dibayar berapa saya gitu loh. Itu kan sebenarnya korupsi juga. Suaranya itu diperjualbelikan. Karena korupsi itu kan sesuatu yang tidak semestinya ditransaksikan. Itu kan juga korupsi. Dalam hal itu sudah sangat luas. Jadi sama saja. Masyarakat kecil pun ya ada yang ngasih contoh gitu loh. Jadi penyakit ini menyebar sangat-sangat cepat. Begitu sudah menyatu gitu. Dan semua berangkat semuanya adalah dari political will yang lemah dan penegakan hukum yang sangat lemah. Di mana menegakkan hukum, walau aparat hukumnya sendiri juga banyak yang bertibat. Jadi lah, siapapun juga pemerintah kalau berangkat memulai dengan sungguh-sungguh memberantas korupsi, maka potensi-potensi yang tadi budang akan menjadi negeri yang besar, hebat, itu akan terwujud. Kalau ini tidak, itu kita jangan mau dinina bobokkan kalau masih menjadi masyarakat korupsi. Itu aja intinya. Kalau terkait pemberantasan korupsi yang ada saat ini, bagaimana dalam pandangan Bapak? Seiring penegakan korupsi yang digawangi KPK dikatakan semakin garang, namun praktek korupsi sendiri juga semakin menjalar hingga ke semua aspek. Tenaga penyidik KPK dan sebagainya itu kan masih amat sangat terbatas. Sehingga terus terang itu yang terjadi itu adalah orang melihat sebagai ya yang terkena itu adalah yang apes, yang kurang cerdik, kurang cerdas, kena ketangkep KPK gitu. Jadi KPK itu sebagai simbol kita salut, kita dukung, kita bela karena ini merupakan upaya. Tetapi sebetulnya dia hanya memerangi bagian yang amat sangat kecil. Dilihat dari kemampuan kenyataannya seperti itu. Tapi masih kita syukuri, alhamdulillah. Cuman kalau politik lebihnya belum, dari mulai istana, keluarga petinggi-petinggi negeri, birokrasi, semuanya itu belum mempunyai semangat yang sama. KPK sendirian ya, yang ada malah KPK kadang mau dilemahkan, mau dikecilkan, ya kan, upaya seperti itu. Karena ada asumsi, ya yang kena itu, yang hapus lah, itu kan satu dari satu juta ibarat. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi penyakitnya itu ya korupsi, nomor 2 korupsi, nomor 3 korupsi, mungkin sampai 10 itu penyakit kita itu korupsi. Kalau itu bisa diatasi, kembali tadi bangkit menjadi bangsa yang besar ini. Akan sangat disegani yang bisa memakmurkan, membanggakan negerinya. Kalau masih begini, yang itu tadi cerita itu cuma menghibur saja itu. Maksudnya dikerogoti terus masih dari dalam sendiri. Demikian politisi sekaligus ekonom Fuad Bawazir. Saya Wendy Lim.